ada yang lain darimu. Setelah engkau curigai aku, kejamnya tuduhan. Mengapakah, mengapa lidahmu berubah jadi bercabang dua? Cincin emas dan permata dariku bukan sebagai penukar diri.